Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-41 sampai 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim. Sebutkanlah kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau adalah orang yang sangat jujur dan seorang nabi yang mulia. Idza qala li abihi. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Mengapa bapak menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa bermanfaat sedikit pun untuk bapak? Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiya, aku akan memberimu petunjuk ke jalan yang lurus. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Ya abati, wahai bapakku, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Sungguh aku takut engkau akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, dan engkau menjadi pembela untuk syaitan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Ajallul kutubi wa afdaluha wa a'laha hadzal kitabul mubin wadh-dhikrul hakim. fa'in dukira fihil akhbar kanat asdaqal akhbari wa ahakkoha wa'in dukira fihil amr wa nahyu kanat ajallal awamiri wa nawahi wa a'dalaha wa aqsatoha wa in dukira fihi al-jaza'u wal-wa'du wal-wa'idu kana astaqal amba'i wa ahakkoha wa adallaha alal hikmati wal-adli wal-fadli wa in dukira fihi al-anbiya'u wal-mursalun kana al-madhkuru fihi akmala min ghairihi wa afdala wa lihada kathiran ma yubti'u wa yu'idu fi qasasil anbiya'i alladina faddalahum ala ghairihim wa rafa'a qadrahum wa a'la amrahum bisababi ma qamu bihi min ibadatillahi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal qiyami bi huquqihi wa huquqil ibadi wa da'watil khalqi ila Allahi was sabri ala dhalik wal maqamatil fakhirati wal manazilil aliyati fadakarallahu fi hadis surah jumlatan minal anbiya'i ya'murullahu rasulahu ayyadkurahum li'anna fi zikrihim idhar sana'i alallahi wa alayhim wa bayana fadlihi wa ihsanihi ilayhim wa fihi al-hathu alal imani bihim wa mahabbatihim wa litidak bihim. Kitab yang paling mulia, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya adalah kitab Al-Quran yang jelas ini. Pengingat yang sangat bijaksana. Jika disebutkan dalam Al-Quran berita-berita, maka berita-berita itu adalah berita yang paling benar dan yang paling berhak diterima. Jika disebutkan dalam Al-Quran perintah dan larangan, maka perintah dan larangan itu menjadi perintah yang paling mulia dan larangan yang paling mulia, yang paling adil. Jika disebutkan di dalam Al-Quran tentang balasan, janji dan ancaman, maka akan menjadi berita yang paling benar, yang paling berhak diterima, yang paling menunjukkan hikmah, keadilan dan keutamaan. Jika disebutkan dalam Al-Quran para nabi dan rasul, maka nabi dan rasul yang disebutkan pasti lebih sempurna daripada yang lain dan lebih utama. Oleh sebab inilah seringkali Allah memulai dan mengulang-ulangi kembali kisah-kisah para nabi, yang mana Allah memberi keutamaan mereka lebih dari yang lain. Allah angkat kedudukan mereka. Allah tinggikan urusan mereka. Dengan sebab mereka melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dari beribadah kepada Allah, mencintai Allah, kembali kepada Allah, melaksanakan hak-hak Allah dan hak hamba, mengajak makhluk ke jalan Allah, sabar dalam menghadapi itu semua, dan memiliki kedudukan yang membanggakan serta kedudukan yang sangat tinggi. Maka Allah Ta'ala dalam surat Maryam ini menyebutkan sejumlah nabi. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyebutkan mereka. Karena dengan menyebutkan kisah-kisah para nabi itu akan menampakkan pujian Allah, akan menampakkan pujian untuk Allah dan untuk para nabi tersebut, menjelaskan keutamaannya dan kebaikannya untuk para nabi tadi. Dan di dalam kisah-kisah para nabi itu terdapat anjuran untuk mengimani mereka, mencintai mereka dan meneladani mereka. Faqala wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jama'a Allahu lahu baina siddiqiyyati wan nubuwwati. Fasiddiqu kathir siddiqi fa huwa as-sadiq fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Al-musaddaq bi kulli ma nam al-musaddiq bi kulli ma umira bi tasdiqi bi wa dhalika yastalzimu al-ilma al-adhima al-wasila ila al-qalbi al-mu'thira fihi al-mujiba lil yaqini wal 'amal as-salih al-kamil. Wa Ibrahim alaihi salam wa afdalul anbiya'i kullihim ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwal ab ats-tsalits lit-tawa'if al-fadilah wa huwa alladhi ja'ala Allah fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal-kitaba wa huwa alladhi da'al khalqa ila Allah wa sabara 'ala ma nalahu min al-adabil 'adzim fa da'al qariba wal-ba'ida wajtahada fi da'wati abihi mahma amkanahu wa dhakar wahu muraja'atahu iyyahu. Allah Ta'ala berfirman, dan sebutkanlah kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Kitab, yakni Al-Quran. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat jujur dan Nabi yang mulia. Allah mengumpulkan untuk Nabi Ibrahim antara kejujuran dan kenabian. Orang yang disebut siddiq adalah orang yang sangat jujur. Jujur ucapannya, jujur perbuatannya, jujur seluruh keadaannya. Membenarkan semua yang diperintahkan untuk dibenarkan. Untuk mencapai derajat as-siddiq memerlukan ilmu yang sangat besar yang bisa sampai tembus dalam hati, yang bisa mempengaruhi hati, yang menyebabkan keyakinan yang kuat dan amal soleh yang sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling utama di antara semua nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah bapak yang ketiga untuk kelompok-kelompok yang utama. Beliaulah nabi yang Allah jadikan keturunan-keturunannya menjadi nabi semua dan menerima kitab. Beliaulah yang mengajak makhluk ke jalan Allah. Beliaulah yang sabar dalam menerima siksaan-siksaan yang sangat besar. Beliau mengajak sanak kerabat yang dekat dan yang jauh bersungguh-sungguh untuk mendakwai bapaknya sedapat mungkin. Wa dzakarallahu muraja'atahu iyyahu faqala idz qala li abihi mahajna lahu ibadatal awsan. Ya abati, lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'ah. Ay lima ta'budu asnaman naqisatan fi dhatiha wa fi af'aliha fala tasma'u wa la tubsiru wa la tamliku li'abidiha naf'aw wa la dharra bal la tamliku li'anfusiha syai'an minan naf'i wa la taqdiru 'ala syai'in minad daf'i fa hadha burhanun jaliyun dalun 'ala anna ibadatan naqisi fi dhatihi wa af'alihi mustaqbahun aqlan wa syar'an wa dalla bitanbihi wa isyaratihi anna alladhi yajibu wa yuhsinu ibadata man lahul qabal alladhi la yanalu ibadu ni'matan illa minhu wa la yadfa'u anhum naqmatan illa hu wa huwa Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim mengajak dialog bapaknya. Allah Ta'ala menyampaikan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, kami jadikan bapaknya senang menyembah berhala. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa bermanfaat sedikit pun untukmu? Artinya, kenapa engkau menyembah berhala yang zatnya saja kurang, kurang juga perbuatannya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mampu memberi manfaat untuk orang yang menyembahnya, juga tidak bisa menolak madarat. Bahkan perhala itu tidak mampu sedikit pun memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Tidak mampu sedikit pun menolak madarat untuk dirinya sendiri. Ini merupakan bukti yang jelas yang menunjukkan bahwasanya menyembah sesuatu yang kurang, baik dalam zatnya maupun perbuatannya, dianggap sesuatu yang jelek menurut akal dan syariat. Peringatan dan isyarat tersebut menunjukkan bahwa yang wajib dan layak disembah adalah yang memiliki kesempurnaan, yang mana hamba tidak bisa mendapat nikmat kecuali dari Dia, tidak bisa menolak adab kecuali Dia, dan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi malam yaktika. Ayya abati, la tahkirni wa taqulu inni ibnuka wa inna indaka ma laisa indi bal qad a'tani Allahu minal ilmi malam yuktika. Wal maksud min hadha qawluhu fattabi'ni ahdika siratan sawiyah ay mustaqiman muqtadilan wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wa ta'atuhu fi jami'il ahwali wa fi hadha min lutfil khitabi wa linihi ma la yakhfa fa innahu lam yakul ya abati ana alim wa anta jahil au laisa indaka minal ilmi syai' wa innama ata bisighatin taqtabi anna indi wa indaka ilma wa anna alladhi wasala ilayya lam yasil ilayka wa lam yatika fayambaghi laka an tattabi al-hujjata wa tanqada laha. Wahai bapakku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Artinya, wahai Bapakku, janganlah engkau meremehkan aku dengan mengatakan, sungguh aku adalah anakmu. Sungguh di sisimu ada yang tidak ada pada sisiku. Tetapi Allah memberiku ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maksud dari ini semua adalah ucapan Nabi Ibrahim. Ikutilah aku. Aku akan memberimu petunjuk ke jalan yang lurus. Yang lurus. Yakni beribadah kepada Allah saja. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mentaati Allah dalam segala keadaan. Di dalam ucapan ini terdapat tutur kata yang lemah lembut, yang tidak samar lagi. Sungguh Nabi Ibrahim tidak berkata, wahai bapakku, aku berilmu, kamu bodoh. Juga tidak mengatakan, engkau tidak memiliki ilmu sama sekali. Tetapi Nabi Ibrahim menggunakan tutur kata yang intinya, aku dan kamu punya ilmu. Tapi ilmu yang sampai kepadaku, ada yang tidak sampai kepadamu. Sehingga engkau harus mengikuti hujjah dan tunduk dengan hujjah yang ada padaku. Ya abati, la ta'budi syaitan, di anna man abada ghairallahi faqad abada syaitan. Kama qala ta'ala, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, famanittaba'a khutuwatihi faqad ittakhadahu waliya wa kana 'asiyan lillahi bi manzilati syaitan. Wa fi dhikri idafatil isyani ila ismir rahman isharatun ila annal ma'asiya tamna'ul 'abda min rahmatillah wa taghliqu 'ali abwabah, kama anna at-ta'ah akbaru asbab linaili rahmatih. Wa li hadha qala, ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman, ay bisababi israrika alal kufri, wa tamadika fitughyani, fatakuna lisyaitani waliyah, ay fit dunya wal akhirah, fatanzilu bimanazilihi ad-damimah, wa tartau fi marati'il wahimah, fatadrujul khalil alaih fatadarraja al khalil alaihi salam bidakwati abihi bil ashal fal ashal fa akhbarahu bi ilmihi anna dhalika mujibun litibaika iyaya wa annaka in ata'tani ihtadaitu ila sirati mustaqim. Thumma nahahu an ibadati syaitan wa akhbarahu bima fiha minal madar. Thumma haddarahu iqaballah wa naqmatahu in aqam ala hali. Wa annahu yakunu waliyan li syaitan. Falam yanja'adat tu'ak bidhalika syaqi. Wa ajaba bijawabin jahil. Nah. Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Karena orang yang menyembah selain Allah, maka sungguh telah menyembah syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah menetapkan kesepakatan kepada kalian, wahai Bani Adam, agar kalian semua tidak menyembah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya syaitan sangat durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguh telah menjadikan setan sebagai walinya, dan setan dan dia dianggap bermaksiat kepada Allah seperti setan. Penyebutan al-isyan yang disandarkan kepada nama Ar-Rahman menunjukkan isyarat bahwa kemaksiatan itu bisa mencegah hamba dari rahmat Allah, bisa menutup pintu-pintu rahmat atas hamba Allah. Sebagaimana ketaatan merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Bapakku, sungguh aku takut engkau ditimpa azab dari Allah yang Maha Rahman." Artinya dengan sebab engkau terus-menerus di atas kekufuran, engkau terus-menerus di atas kedoliman yang menyebabkan engkau menjadi pembela syaitan di dunia dan di akhirat. Engkau telah menempati tempatnya syaitan yang tercela. Engkau telah ikut tinggal di tempat-tempat setan yang rendah. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam secara bertahap mendakwai bapaknya, mulai dari yang paling mudah kemudian yang mudah. Pertama-tama Nabi Ibrahim menghabarkan tentang ilmu yang didapatkan Nabi Ibrahim, yang dengan itu diharapkan Nabi Ibrahim, yang dengan itu mengharuskan engkau mengikuti aku. Dan jika engkau mentaatiku, aku akan memberimu petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian selanjutnya, tahap berikutnya, Nabi Ibrahim melarang bapaknya menyembah setan dan mengabarkan bahwa menyembah setan itu mendatangkan madarat. Kemudian mengingatkan bapaknya dari hukuman Allah jika terus-menerus seperti itu keadaannya, dan akan menjadi pembela untuk setan. Akan tetapi ajakan ini tidak digubris oleh bapaknya yang celaka itu, bahkan menjawabnya dengan jawaban yang sangat bodoh. Nah, insyaallah jawaban bapaknya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ya syarul umur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Di dalam ayat yang ke-41 sampai yang ke-45 dari surah Maryam digambarkan dengan cukup jelas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam mendakwai bapaknya. Beliau sangat berharap bapaknya bisa kembali ke jalan yang benar, berharap bapaknya kembali ke jalan Allah dan tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Nabi Ibrahim dengan penuh hikmah berdakwah kepada bapaknya dengan ucapan yang sangat sopan dan lemah lembut, dan menyampaikan secara bertahap dari yang paling mudah kemudian yang mudah. Itu semuanya usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mendakwai bapaknya. Nah, maka dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Ajallul kutubi wa afdaluha wa a'laha hadzal kitabul mubin wadzikrul hakim wa huwa alquranul karim. Kitab yang paling mulia, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya adalah kitab yang nyata ini, yang padanya terdapat peringatan yang bijaksana, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang paling mulia, paling utama, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kitab-kitab suci yang lain. Asaniyah. Al-Anbiya'u wal-Mursalun Akmalul Khalqi wa afdaluhum, akmalul khalqi wa afdaluhum. Para nabi dan para rasul adalah makhluk yang paling sempurna dan yang paling utama. Nah, bisababil qiyami bi hukukihi wa hukukil ibad wa da'watil khalqi ilallah wa sabri ala dalik. Disebabkan karena melaksanakan hak Allah dengan baik, menunaikan hak hamba dengan baik, mengajak makhluk ke jalan Allah, dan sabar atas itu semua. Asalisa. Dzikrul anbiya'i wal mursalin atau pakai fi ya, di alat fi dzikri al anbiya'i wal mursalin, fi dzikril anbiya'i wal mursalin idhar sana'i ala Allah wa alaihim wa bayanu fadlihi wa ihsanihi ilaihim, menyebutkan kisah-kisah nabi dan rasul berarti menampakkan pujian untuk Allah dan untuk mereka, dan menjelaskan keutamaan dan kebaikan Allah untuk mereka. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-hasru alal iman bil anbiya wal mursalin wa mahabbatihim wal iktida' bihim. Anjuran untuk beriman kepada para nabi dan rasul, mencintai mereka dan meneladani mereka. Al-faidatu al-khamisah. Anna Ibrahim alaihi salatu wassalam wa afdalul anbiya kullihim ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'anna allaha jama'a lahu baina siddiqiyah wan nubuwah. Wa annahu min khalilir rahman. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling utama dari seluruh nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan pada diri Nabi Ibrahim antara kejujuran dan kenabian, dan bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Ar-Rahman. Nah, baik, kita lanjutkan faedahnya setelah adzan Isya. Tafadhol barqofik. Baik, kita lanjutkan al-faedatu as-sadisah. Nah, masru'iyatu lutfil khitabi walinuhu amamal walidain. Walau kana kafiraini. Walau kana, nunnya panjang ya, kafiraini. Masru'iyatu lutfil khitabi walinihi. Masru'iyatu lutfil khitabi walinihi amamal walidaini walau kana kafiraini. Disyariatkan untuk berbicara dengan lemah lembut di hadapan kedua orang tua, sekalipun mereka berdua kafir. InsyaAllah ya. Nabi Ibrahim, tutur katanya lemah lembut, walaupun bapaknya kafir. Lalu bagaimana kalau seandainya kedua orang tuanya muslim? Maka harus lebih lemah lembut lagi. Nah, berkata dengan tutur kata yang lemah lembut di hadapan kedua orang tua itu kebanggaan, bukan sesuatu yang rendah. Lantang, berani, kasar di depan kedua orang tua itu bukan kebanggaan, tapi itu kerendahan dan kehinaan. Ingat, di depan orang tua yang kafir saja harus bisa lemah lembut. Apalagi di depan orang tua kita yang muslim. Barakofikum. Nah, ini saya sampaikan secara khusus tentang masalah ini ya kepada semuanya, khususnya para santri sekalian ya, ketika telepon orang tua, ketika ada orang tuanya yang menjenguk, atau bahkan besok ketika kalian pulang liburan, ingat ya, latihlah lisan kalian yang mungil-mungil itu ya, untuk bisa berkata yang lembut, bertutur kata yang sopan lembut kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tuanya kafir, apalagi dia muslim ya. Nah, walaupun tidak semanhaj dengan kita, masya Allah ya, tetap tutur katanya yang lembut. Barakofikum. Al-fa'idah itu as-sabi'ah. Masru'iyatu da'wah. Masru'iyatu da'wati. Masru'iyatu da'watil qaribi wal ba'id. Disyariatkan untuk mendakwai kerabat yang dekat dan yang jauh. Wala siyama walidayhi. Disyariatkan berdakwah atau berdakwah kepada kerabat yang dekat dan yang jauh, terutama atau lebih-lebih kedua orang tuanya ya. Jadi kalian harus benar-benar fokus mengajak kedua orang tua ke jalan yang benar ya. Tidak boleh putus asa dengan cara yang lemah lembut. Didoakan dimanapun kalian yang berada ya, selama mereka masih hidup, terus berusaha ya, berjuanglah supaya mereka mati dalam keadaan muslim, mukmin, muwahhid ya, dan di atas sunnah. Nah, barakofikum. Al-faidatu as-samina. Faidah yang ke-8. Anna man abada ghairallahi faqad abada syaitan. Bahwa orang yang menyembah selain Allah, berarti dia telah menyembah syaitan. Mengapa demikian? Karena orang itu berarti mentaati seruan syaitan. Walaupun yang dia sembah itu berhala, atau jin, atau pohon, ya. Tapi dia tetap dikatakan menyembah syaitan. Karena berarti dia telah mentaati syaitan untuk berbuat kesyirikan itu. Nah. Al-fa'idah itu. At-tasi'ah. Fa'idah yang ke-9. Annal ma'asiyah tamna'ul abda min rahmatillah. wa taghliqu alaihi abwabaha. Kama anna ta'ata akbarul asbabi linaili rahmatih. Bahwa kemaksiatan bisa menghalangi hamba mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Bisa menutup pintu-pintu rahmat Allah atasnya. Sebagaimana ketaatan merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian ingin mendapat rahmat dan barokah dari Allah, hendaklah bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah Ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk ahlu ta'ah dan dijaga dari segala bentuk kemaksiatan. Amin. Al-fa'idatu al-asyirah. Nah, faedah yang ke 10. Anna da'wah la budda min at-tadrij. Anna da'wah la budda min at-tadrij. Khususan dakwatul walidain bil ashal fal ashal. Dakwah itu harus bertahap, khususnya mendakwahi kedua orang tua harus dimulai dari yang paling mudah diterima, kemudian baru yang mudah lainnya. Ya. Nah, jadi kalian harus melihat ini bapakku, ibuku ini paling mudah menerima masalah apa? Ya. Nah, kalau diajak bicara itu paling mau diajak itu masalah apa? Maka itu yang harus dimulai dulu, ya. Nah, bertahap, pelan-pelan. Setelah itu baru diajak ke sesuatu yang inti. Nah, jadi butuh siasat kalau mendakwai kedua orang tua, ya. Enggak langsungan, ya. Butuh metode yang benar-benar pas. Nah, bapak sama ibu itu kalau diajak bicara masalah akhlak yang baik, itu enak. Nah, sudah, masuk saja, lewat situ, ya. Diajak bicara tentang akhlak yang baik. Habis itu terus digiring. Memperbaiki yang lain, tauhidnya, akidahnya, manhajnya, ya, bertahap. Enggak bisa langsung sekaligus begitu. Apalagi kalau kelihatan alot. Diam aja, enggak respon, ya. Atau menghindar. Nah, ya. Jangan putus asa, terus kita dakwai dengan cara yang lemah lembut. Misalkan liburan ini, kalian targetnya mendakwai bapak dan ibu dalam urusan apa, begitu ya. Nah, yang paling mudah dulu. Liburan berikutnya, urusan yang lain. Nah, demikian. Ingat, butuh waktu untuk bisa menerima ajakan dakwah. Itu kalau Allah memberi hidayah. Kalau enggak memberi hidayah, apapun hujah dan dalil yang kita sampaikan ditolak. Sebagaimana yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau itu sudah orang yang sangat jujur. Orang yang menjadi nabi terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sabar dalam menghadapi berbagai macam siksaan dan gangguan. Sudah sangat lemah lembut tutur katanya kepada orang tuanya. Sudah menerapkan metode al-ashal, fal-ashal, ya. Tapi Allah tidak mengendaki bapaknya mendapat hidayah. Maka Nabi Ibrahim pun justru mendapatkan apa ini? Pengingkaran dan ancaman. Tidak malah ucapan terima kasih atau dianggap anak yang berbakti, tapi malah mendapatkan penolakan, pengingkaran, dan bahkan ancaman. Maka dengan itu kita bisa mengambil ibrah. Memang hidayah taufik itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati menerima kebenaran atau menolak itu haknya Allah. Kita cuma berusaha menyampaikan, menjelaskan dan mendoakan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penolakan dan ancaman bapaknya Nabi Ibrahim disampaikan dalam ayat-ayat sesudahnya. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarul umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.